Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang di ujung pelajaran 28 ya. Nah, semoga bisa selesai malam ini pelajaran 28. Barakallahu fikum. Poin berapa sekarang? Poin yang ke-12. Nah, ya kita baca bareng. Hamidun masya. Hamidun masya. Al-awladu masyau. Al-awladu masyau. Aminatu masyat. Aminatu masyat. Albanatu masyaina. Albanatu masyaina. Anta masyaita. Anta masyaita. Antum masyaitum. Antum masyaitum. Anti masyaiti. Anti masyaiti. Antunna masyaitunna. Antunna masyaitunna. Ana masyaitu. Ana masyaitu. Nahnu masyaina. Nahnu masyaina. Naam. Barakallahu fikum. Artinya masya itu berjalan. Hamidun masya, hamidun berjalan. Al-auladu masyau, anak-anak mereka berjalan. Nah, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Poin 13. 6. Isnadu yamsi ilal dhamairi. Isnad yamsi kepada domir-domir. Nah, sekarang yang mudoreknya ya. Yang tadi madinya sekarang ke mudoreknya. Hamidun yamshi. Hamidun yamshi. Al-auladu yamshuna. Al-auladu yamshuna. Nam, asalnya yamshiyuna. Yamshiyuna asalnya. Dari wazan yaf'ilu, yaf'ilu. Yaf'iluna. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Nah, itu asalnya wazannya. Nam. Kemudian berubah menjadi yamshun. Kenapa? Karena berkumpulnya huruf ilat, yaitu ya dan wawu, yang mana salah satu diawali dengan huruf ilat yang berharokat. Maka dibuanglah huruf ilat yang berharokat tersebut berserta dengan harokatnya, maka menjadi yam siuna. Itu asalnya yam siuna. Huruf ilatnya dibuang, ya dan doma itu dibuang menjadi apa? Yam siuna, awalnya gitu. Lalu setelah itu dirubah harokatnya. Nah, kenapa? Karena ia tidak cocok ketemu wawu. Ia tidak cocok ketemu wawu. Nah, dalam keadaan seperti ini, secara asal yang dirubah wawu menjadi yamsina. Nah, cuman di situ enggak boleh wawu dirubah, karena dia sebagai fa'il. Kalau wawu dirubah, nanti fa'ilnya jadi hilang, akan merusak makna fi'il. Sehingga apa? Sehingga harokat sin dirubah menjadi doma. Yang ngalah harokatnya, bukan hurufnya. Menjadi apa? Yamsuna. Nah, yamsuna. Gitu ya. Berbeda dengan da'a yad'u. Masya yamsi. Da'a yad'u. Apa bukan itu? Yang yaksa. Yaksa. Yaksa. Kalau yaksa, yak menjadi yakshauna. Nam, yakshauna. Kalau yang da'a yad'u sama masya yamsi menjadi yad'una sama yamsuna. Yad'una dan yamsuna. Tapi yang yaksa menjadi yakshauna. Seperti juga yansa, yansauna. Itu jadinya fathah kalau itu. Nam, kenapa? Karena sudah fathah harokatnya, sehingga ditetapkan fathahnya. Kalau ini harokatnya kasroh, kemudian kita akan merubah harokat kasroh itu menjadi apa? Ya menjadi doma, karena cocoknya wawu semu dengan doma. Kalau yang yaksa, yaksauna, memang harokatnya sudah asalnya fathah, maka jangan dirubah jadi wawu, jangan dirubah jadi doma ya. Enam. Jadi irobnya gimana dok? Irob. Di irob ya tetap subutun nun irobnya. Marfu al-matrafihi subutun nun. Karena fi'il-fi'il yang berakhiran nun itu i'robnya ketika marfu thubutun nun, ketika mansub atau majzum hadfun nun. Nah itu. Tapi kalau enggak bersambung dengan nun seperti yamsi, nah itu baru i'rabnya dhamma muqaddara. Yamsi fi'lun mudhari'un marfu' alamat rafihi dhamma muqaddara. Nah. Ya, kita lanjutkan. Albanatu yamsina. Albanatu yamsina. Yamsina. Yamsina. Nah, kali itu tetap sinnya harakatnya kasroh, iya kan? Harakat asal bukan itu? Harakat asal karena asalnya tadi disebutkan yamsiyu yam siyun kalau yang hum ya. Nah, kalau ini yam siyina taf yaf apa taf'ilina. Yam yam yaf yafilna yamsina. Nah, yafilna. Bukan yang anti, bukan yang anti. Nanti yang anti di bawahnya tamsina yang anti. Anti tamsina. Seperti yamsi tetap harokat sinnya kasro, karena di fi'il mudhari'nya tetap kasro. Yaf'ilna, yaf'ilna sama taf'ilina. Yang taf'ilinya tamsiyina, nah, itu asalnya gitu. Yang taf'ilina. Antum tamsuna. Antum tamsuna. Asalnya tamsiyuna, itu ya. Tamsiyuna. Kemudian apa yang terjadi? Ya dibuang dengan harokat domanya. Setelah itu dibaca tamsiuna. Tidak cocok bacaannya sehingga dicocokkan menjadi tamsuna. Nah. Anta belum dibaca tadi ya. Ya anta tamsi. Anta tamsi. Antum tamsuna. Antum tamsuna. Anti tamsina. Antum tamsina. Nah, asalnya tamsiyina, tamsiyina dari taf'ilina. Taf'ilina berarti sin itu sudah kasroh harakatnya. Sudah kasroh. Artinya apa? Yang yamsuna sama tamsuna, domanya doma arido, doma yang datang karena perkara tertentu. Kalau sin yang kasroh itu harakat asli. Harakat asli pada wazan, wazannya ikut yaf'ilu. Nah. Ana amsi. Ana amsi. Nahnu namsi. Nahnu namsi. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Itu yang amiyatu tamsi sama anta tamsi sama ya tadi ya? Iya, sama. Bentuknya sama, yang membedakan nanti konteks kalimat atau kenyataan ketika diucap. Nah, seperti kita mengucap tak tubuh sama anta tak tubuh sama hiya tak tubuh. Iya kan? Iya. Sama anta anta taktubu hiya taktubu sama kan? Anta taktubu hiya taktubu. Ini juga sama aminatu tamsi. Anta tamsi ya, sama. Yang bedakan konteks kalimat siap kalimatnya seperti apa ketika disampaikan atau kenyataan yang menentukan juga. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang poin 14 isnadu fi'lil amri min masya ila dhamair. Ya, sekarang penyandaran fi'il amr kepada dhamir-dhamir dari fi'il masya. Imsi ya hamidu. Imsi ya hamidu. Ya hamidu. Enam, domanya satu ya. Imsu ya auladu. Imsu ya auladu. Imsi ya aminatu. Imsi ya aminatu. Imsina ya banatu. Imsina ya banatu. Nan. Imsi ya hamidu artinya berjalanlah, berjalanlah wahai hamid. Nah, itu berarti mukhatab, perintahnya diberikan kepada mukhatab, kepada orang yang diajak bicara yaitu hamid di situ. Nan. Kemudian yang imsu ya auladu, mukhatabnya jamak. Jamak ya. Wahai anak-anak, berjalanlah wahai anak-anak. Imsi ya aminatu mukhatabnya perempuan. Yang diajak bicara perempuan, yang diperintah perempuan. Berjalanlah wahai Aminah. Imsina ya banatu. Nah, fi'il amr berasal dari fi'il mudhari' yang majzum. Kalau antum perhatikan di atas itu sama. Antum lihat tamsuna, antum tamsuna kan? Dibuang nunnya menjadi, nah dibuang nunnya menjadi sama huruf mudhara'nya menjadi mim, sin dan wawu. Setelah itu diberi hamzah wasal menjadi imsu. Ya enggak? Anta tamsi, buang huruf ilatnya berupa ya, lalu dibuang juga huruf mudhara'a menjadi mim dan sin yang kasra. Mim sukun, sin kasra, enggak bisa diucap, pinjem hamzah wasal, imsi. Artinya apa? Fi'il mudhara' itu berasal dari fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhara' yang ikut barisan anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, itu barisannya itu. Kenapa ikut barisan anta, antuma, antum? Karena fi'il amr diberikan kepada mukhatab, kepada orang yang diajak bicara. Gitu ya. Nah. Ini kenapa bukan umsu tapi imsu ya? Yang imsu ya auladu. Yang imsu kan iya, kenapa bukan umsu? Karena harokat sinnya bukan harokat asli. Doma itu bukan harokat asli. Harokat aslinya kasro. Harokat aslinya adalah kasro. Imsiyu, tadi kan imsiyu. Yang di antum tuh antum tamsiyuna. Antum tamsiyuna. Berarti sin itu harokat asli bukan? Doma. Bukan, harokat aslinya apa? Kasro. Nah, hamzah wasal, hamzah wasal itu mengikuti harokat setelahnya. Kalau harokat setelahnya doma, dia doma, tapi domanya harus asli. Kalau domanya enggak asli, dia tetap kasro. Nah, itu dalam bacaan hamzah wasal. Hamzah wasal dibaca kasro, fathah atau doma gitu kan. Ketika huruf keduanya, ketika huruf pada ain fi'il ya, fa'ala, ain fi'ilnya itu fathah atau kasro, maka hamzah wasal dibaca kasro. Iftah, iftah, idhab, ijlis, ya kan? Tapi ketika huruf ketiganya, huruf ain fi'ilnya doma, maka hamzah wasal dibaca doma. Uktub, uktub, ya enggak? Uknus. Nah, itu. Kalau ini domanya bukan doma asli, doma-doma arido. Sehingga dibaca tetap kasro, imsu. Bukan dibaca umsu, bukan dibaca seperti uktub, bukan. Nah, tetap seperti pada aslinya, harokatnya harokat arido. Dia. Nah. Ya, kemudian isnadu nasiya ila dhamair. Nah, sekarang penyandaran fi'il nasiya kepada dhamir-dhamir. Nah, kalau yang tadi fi'ilnya apa? Masya, berakhiran alif. Masya, kita lihat sekarang berakhiran alif kan? Yang asal alif itu adalah ya. Masya, gitu kan asalnya. Nah, sekarang nasiya berakhiran apa? Ya. Berakhiran ya, nasiya. Nah, Hamidun nasiya. Hamidun nasiya. Al-auladu nasu. Al-auladu nasu. Asluhu nasiyu. Asluhu nasiyu. Nah, berarti harokat sin asalnya adalah kasro. Kenapa? Karena wazannya fa'ila. Nasiya apa wazannya? Fa'ila. Nasiya wazannya fa'ila. Nah, ketika ketemu dengan wawu jama'ah kita baca apa? Fa'ilu, gitu kan? Nasiyu, cocok enggak dengan fa'ilu? Cocok, fa'ilu. Namun terjadi iklal di situ, apa iklalnya? Ketemu dua huruf ilat, ya dan wawu. Yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Maka huruf ilat yang pertama itu harus dihapus beserta dengan harokatnya. Menjadi apa kita baca? Nasiyu. Jadi nasiyu. Nasiyu asalnya. Kemudian cocok enggak dalam bacaan nasiyu? Enggak cocok, berat dibacanya. Apa yang terjadi setelah itu? Nah, ada dua kemungkinan. Supaya ringan dibaca, wawu dirubah menjadi ya. Nasi, gitu kan? Atau sin, harokat sin dirubah menjadi doma, menjadi nasu. Nah, mana yang kita pilih? Para ulama memilih harokat yang dirubah, yaitu doma, nasu, untuk mempertahankan wawu. Untuk mempertahankan wawu. Sebab kalau harokat enggak dirubah tetap kasro, wawu akan berubah jadi ya nanti. Kalau wawu jadi ya, fa'ilnya akan berubah. Karena wawu di situ fa'il, wawu jamaah. Nah, untuk mempertahankan wawu jamaah itu sebagai fa'il supaya enggak berubah, yang dirubah akhirnya harokatnya. Yang tadinya nasiu menjadi nasu. Nah, nasu gitu ya. Kalau yang sebelumnya apa itu kita baca? Masyau, masyau. pakai fathah kan. Kalau ini pakai doma, nasu. Apa bedanya? Bedanya kalau pada masyau, sin harokat sya, sin fathah pada sin di situ harokat asli, fa'ala. Iya enggak? Harokat asli. Kalau nasu, harokat doma di situ bukan harokat asli. Harokat yang berasal dari kasro. Kenapa dipilih doma? Karena agar mencucuk, mencocoki wawu, nasu. Kalau masyau di situ kenapa enggak dirubah jadi doma biar cocok? Gitu kan? Nah, jawabannya enggak perlu dirubah karena memang sudah harokat asal di situ. Masyau, biarkan seperti itu. Nah, dan juga untuk menunjukkan bahwasanya huruf yang hilang itu adalah berupa berupa huruf alif, masya. Nah, menunjukkan bahwasanya huruf yang hilang itu alif dari fi'il madinya, masya. Kalau ini nasiyu, ketika dirubah jangan di jangan di fathah ngerubahnya. Kenapa? Masih kurang cocok. Ngerubah jangan tanggung-tanggung, yang cocok itu apa? Kita datangkan doma biar cocok, nasu. Yang kedua supaya untuk menunjukkan bahwa huruf yang hilang adalah ya. Pada fi'il madi yaitu berupa ya, nasiya. Sehingga diberi tanda doma. Nah, barakallahu fikum. Sekarang 16. Ini insya Allah akan lebih mungkin ketika kita nanti bahas kitab sorob yang insya Allah kalau sudah dicetak nanti kita pelajari ya. Khusus di bab fi'il, tasrifan, iqlal dan seterusnya. Tapi antum sudah dijelaskan di sini secara sederhana supaya apa? Supaya ketika masuk di kitab tersebut akan lebih mungkin dan lebih mengerti. Nah, isnadu yansa ila dhamair. Nah, penyandaran yansa kepada domir-domir. Hamidun yansa. Hamidun yansa. Al-auladu yansauna. Al-auladu yansauna. Asluhu yansayuna. Yansayuna. Yan sayuna yaf'aluna dari fa'ila yaf'alu, nasiya fa'ila. Naam, yan sa yaf'alu. Yaf'alu ya, yan sayuna yaf'aluna. Itu kan? Apa wazannya berarti di sini? Fa'ila yaf'alu ikut bab alima, alima ya'lamu. Naam. Asalnya yan siyu yan sayuna. Kemudian apa yang terjadi yan sayuna di sini? Huruf ilat wawu diawali dengan huruf ilat ya yang kedua ketemu dua huruf ilat. Maka salah satu huruf ilat harus dibuang berserta harokatnya. Buang ya sama domanya menjadi yan sauna. Yan sauna. Kemudian perlu enggak merubah harokat sin jadi doma? Tidak perlu karena harokat asli dia itu dapat ha. Tetap. Dibiarkan tetap di situ. Berbeda kalau yang berasal dari kasro kita rubah jadi fat. Jadi doma ke atas. Nah, itu sih kita rubah mengikuti dengan huruf yang setelahnya. Kali ini tidak perlu, tetap pada wazan yaf'alu. Nam, aminatu tansa. Aminatu tansa. Albanatu yansaina. Albanatu yansaina. Anta tansa. Anta tansa. Antum tansauna. Antum tansauna. Asluhu tansayuna, tansayuna sama dengan yang di atas yansayuna dari yafaluna dan tafaluna. Nah, ketika dihapus, antum perhatikan ainnya, ain fiilnya berubah jadi fathah kan? Yansauna bukan berubah, tetap pada fathah. Ain fiil tetap pada fathah. Yansauna sama tansauna berbeda dengan yang berakhiran yang tadi, yang apa itu? Yang berakhiran alif dan wawu fi'il madinya, masa yamsi, da'a yad'u ya. Fi'il mudhari' yang berakhiran ya atau wawu, da'a yad'u, masa yamsi, ketika bersambung wawu jama'ah ainnya dibaca doma. Ain dibaca doma yaitu apa? Yamsuna yad'una tamsuna yad'una. Mengerti perbedaannya? Fi'il mudhari yang berakhiran huruf ilatnya wawu atau ya, wawu ya dan ya ini pada domir huwa. Yamsi berakhiran apa? Ya. Yad'u berakhiran apa? Wawu. Yang berakhiran wawu dan ya ketika bersambung dengan barisan hum sama antum berubah jadi doma. Ya, yamsi yamsuna. Tamsuna. Yang berakhiran alif seperti yansa sama yakhsha. Yang barisan hum sama antum berubah menjadi fathah. Tansa tansauna, yansauna. Takhsha takhsauna sama yakhsauna. Nah, itu ya. Berarti ngikatnya di huruf aja. Huruf wawu dan ya berteman. Huruf alif di tempat yang lain. Maksudnya sama hukumnya. Wawu dan ya hukumnya sama. Keduanya menerima harokatan. Yad'u, yam, yamsi. Lan yad'uwa, lam yamsiya. Menerima harokatan. Kalau yaksa, tetap yaksa. Lan yaksa. Lan yaksa, tetap. Yansa juga sama. Lan yansa. Ketika fathah tetap. Ketika mansub tetap. Berbeda wawu dan ya. Ketika mansub dan terima harokat. Nah, kita lanjutkan. Anti tansaina. Anti tansaina. Nah, asalnya tansayina. Tansayina. Tansayina. Lalu apa yang dibuang? Ya beserta harokatnya dibuang. Karena ketemu dua huruf ilat. Ya dan ya. Maka huruf ilat yang pertama dibuang beserta harokatnya menjadi tansaina. Berarti harokatnya asal tuh. Sin tuh harokat asal. Antuna tansaina. Antuna tansaina. Nah, sama ya. Anti dan antuna sama. Tansaina. Iya enggak? Ana ansa. Ana ansa. Nahnu nansa. Nahnu nansa. Nah, anti dan antuna itu sama secara hasil akhir. Tansaina, tansaina. Kalau kepada kembali kepada asal beda. Tansaina pada anti asalnya tansayina. Kalau antuna, tansaina itu sudah asal. Dari taf'alna. Dari taf'alna. Lamnya berupa taf'alna. Ya, itu ya. Nah. Isnadu fi'il al-amri min nasiyah ila dhamair. Penyandaran fi'il amr nasiyah kepada dhamir-dhamir. Nah, insa ya hamidu. Insa ya hamidu. Insau ya auladu. Insau ya auladu. Insai ya aminatu. Insai ya aminatu. In apa itu ya banatu? Insaina ya banatu. Insaina ya banatu. Nah, fi'il amr berasal dari fi'il mudhari' yang dijazm. Dijazmnya dengan sukun atau dengan membuang nun lalu huruf mudhari' dibuang. Ketika enggak bisa dibaca karena berawalan sukun maka dipinjam hamzah wasol. Nah. Barakallahu fikum. Isnadu da'a ila dhamair. Menyandarkan da'a kepada dhamir-dhamir. Hamidun da'a. Hamidun da'a. Al-auladu da'au. Al-auladu da'au. Nam asluhu da'awu. Da'awu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Ketemu dua huruf ilat berturut-turut. Huruf ilat yang pertama harus dibuang berserta harokatnya. Menjadi apa? Da'au. Harokat ain tetap tanpa ada perubahan. Harokat ain fa'ala itu ain. Ain itu huruf kedua fi'il maksudnya. Aminatu da'at. Nah, ketemu dua sukun da'at sehingga sukun yang pertama dibuang beserta huruf ilatnya. Albanatu da'auna. Albanatu da'auna. Anti da'auta. Anti da'auta. Afan, anta da'auta. Anta da'auta. Antum da'autum. Antum da'autum. Anti da'auti. Anti da'auti. Antuna da'autunna. Antuna da'autunna. Ana da'autu. Ana da'autu. Nahnu da'auna. Nahnu da'auna. Naam. Barakallahu fikum. Isnadu yad'u ila dhamairi. Naam. Nah, sekarang masuk ke penyandaran yad'u kepada dhamir-dhamir. Fi'il da'a fi'il madi, yad'u-nya fi'il mudhari'nya. Hamidun yad'u. Hamidun yad'u. Al-auladu yad'una. Al-auladu yad'una. Nam asluhu yad'uun, yad'uuna. Ketemu kedua dua huruf ilat wawu, ada wawu di dua di situ. Dibuang satu wawu berserta harokatnya menjadi yad'una. Berarti doma pada ain harokat asli bukan? Asli, harokat asli. Nam. Aminatu tad'u. Aminatu tad'u. Albanatu yad'una. Al-banatu yad'una. Anta tad'u. Anta tad'u. Antum tad'una. Antum tad'una. Asluhu tad'ubuna. Itu ya, asalnya. Naam. Anti tad'ina. Anti tad'ina. Naam. Asalnya tad'uwina. Tad'uwina. Nah, di situ asalnya tad'uwina, mana yang dibuang? Wawu beserta kasroh dibuang. Wawu dan kasroh dibuang. Lalu bacaannya jadi apa? Tad'ui. Tad'uina. Nah, itu kan? Tad'uina. Susah enggak baca? Susah. Fikol. Karena enggak cocok. Enggak mencocoki. Ya, itu yang mencocoki adalah sebelumnya kasroh. Atau kalau doma setelahnya wawu. Nah, sekarang lihat. Tad'uina. Apa yang akan kita rubah? Ada dua pilihan. Yang pertama merubah ya jadi wawu. Menjadi tad'uina. Yang kedua merubah doma pada ain menjadi kasroh menjadi tad'ina. Iya, yang dipilih mana? Tad'ina untuk mempertahankan apa? Ya. Iya, karena ya di situ fa'il. Kalau sampai ya yang dirubah, maka fa'ilnya berubah. Naam. Antum tad'una. Antum tad'una. Antunna tad'una. Antunna tad'una. Ana ad'u. Ana ad'u. Nahnu nad'u. Nahnu nad'u. Nah, barakallahu fikum. Ini nanti apa? Mungkinnya tinggal antum menghafal tiga wazan yang fi'il nakis, yang nakis wawu, nakis ya sama nakis alif. Antum hafal yang madinya, kemudian juga antum hafal yang mudoreknya. Satu contoh aja antum hafal. Nanti untuk masukkan fi'il yang lain ke satu contoh itu. Jadi satu contoh itu antum masukkan ke misalkan antum hafal da'a. Ya, nanti da'a ini untuk masukkan juga yang lain seperti tala, seperti roja, seperti lainnya. Nah, antum hafal misalkan da'a, da'a enam apa? Da'a, da'awa, da'au, da'at, da'ata, da'auna, da'a, da'auta, da'autuma, da'autum, da'auti, da'autuma, da'autuna, da'autu, da'auna. Itu antum hafal ini. Sampai di luar kepala. Lalu antum datangkan yang lain setelah hafal da'au. Datangkan tala. Tala, talawa, talau, talat, talata, talauna dan seterusnya. Begitu juga setelah itu antum hafal yang mudorek. yang da'a serang roma yang kya, yang ya. Roma yarmi kan jadi roma berarti roma, romaya, romau. Romat, romata, romauna. Romaita, romaituma, romaitum. Romaiti, romaituma, romaituna, romaitu, romaina. Roma, romaya, romauna, romaut. Romaita apa romat ya romat romat romata romat roma yata ulang roma roma roma romaya dihidupkan romau rom romat romayata afan dari salah romayata latung ucap lagi romau romaina bukan romo romaina Romaita, Romaituma, Romaitum, Romaiti, Romaituma, Romaituna, Romaitu, Romaina. Ini jadi standar untuk fiil lain yang semisal Roma. Seperti Yamsi, nah, itu sama dengan Roma. Seperti Yajri, nah, itu. Terus siapa lagi? Satu lagi apa? Yang berakhiran ya, seperti Nasia, Nasia atau Khosia, Nasia, Nasia, Nasu. Nasia, nasia, nasu, nasiat, nasiata, nasina, nasita, nasituma, nasitum, nasiti, nasituma, nasituna, nasitu, nasitu, nasina. Nah, itu dihafal. Nanti untuk fiil lain ketika antum mendapatkan seperti khosia, tinggal disamakan di situ. Khosia, khosia, khosu. Khosiat, khosiata, khosina, khosita, khositumah, khositum, khositi, khositumah, khositunah, khositu, khosina. Jadi, hafalnya dengan apa? Dengan dihafal. Apal salah satu wazan antum ngambil seperti tadi da'a apa yarmi roma da'a roma sama nasia ini berarti antum sudah dapatkan fi'il nakis yang baik berasal dari wawu ya ataupun alif kan yang berakhiran wawu ya atau alif asalnya. Nah kemudian setelah itu mudoreknya antum hafal mudoreknya yang da'a tadi menjadi yad'u yang roma menjadi yarmi yang nasia menjadi yansa. Yang da'a sama dengan yagzu. Yang da'a yatu sama dengan goza yagzu. Yagzu yagzuwani yagzuna. Tagzu tagzuwani yaksuna, taksu taksuani, taksuna, taksina taksuani, taksuna, aksu naksu. Nah, antum hafal salah jadi sandar untuk fiil yang lain. Nah, yang berikutnya Roma sama dengan Saro. Roma Yarmi Saro Yasri misal. Antum hafal. Entah itu dari Yarminya atau dari Yasrinya. Yasri Yasriyani Yasruna, Tasri Tasriyani Yasrina, Tasri Tasriyani Tasruna, Tasrina Tasriyani Tasrina, Asri Nasri. Nah, terus Nasia sama dengan Khosia. Nasia Yansa, Khosia Yaksa. Yaksa Yaksayani Yaksauna. Taksa Taksayani Yaksaina, Taksa Taksayani Taksauna. Taksaina Taksayani Taksauna, Aksa Naksa. Itu atom hafal. Untuk jadi sandar yang lain. Nah, itu ya. Jadi dari fi'il nakis baik madhi ataupun mudhara ini ketika antum dapatkan dalam bacaan tertentu antum sudah tahu ini harokatnya fathah doma, fathah atau doma, karena banyak ketukar nanti bingung ketika apa, terutama ketika bersambung barisannya apa, barisannya yang hum sama huna atau antum atau anti, itu yang ketukarnya di situ. Nah, barakallahu fikum. Dan semoga nanti ketika kita masuk ke pelajaran kitab tasrif yang mau kita pelajari, yang seperti ini nanti ditalkin, antum baca dan dites. Dites ini, ya, misalkan tasrif ini coba dibaca, ini dibaca. Nah, dengan begitu nanti akan mungkin. Nah, dan ada usaha untuk menghafal juga. Iya, barakallahu fikum. Sekarang ke poin 20 ya. Isnadu fi'lil amri min da'a ila dhamair. Menyandarkan fi'il amr bentuk da'a kepada dhamir-dhamir. 6. Ud'u ya hamidu. Ud'u ya auladu. Ud'i ya aminatu. Ud'una ya banatu. 6. Assalamualaikum. Ud'i di situ ainnya kasro, tapi kasronya dia bukan asli, sehingga hanam biawasolnya tetap dibaca doma, karena asalnya dari doma itu. Nah, yang 21 arini, yaqulul mudaris likulli talibin minatulabi ya fulanu arini kada, arini tunjukkanlah kepadaku. Nah, arini artinya tunjukkanlah kepadaku fil amr. Dari ro'a dari aro yuri, dari aro yuri, dari wasan af'ala yuf'ilu, ini terjadi iklal di sini ya. Nah, ini apa, akan masuk dalam penjelasan kita tasrif insyaallah. Arini itu dari wasan af'ala yuf'ilu, af'ala yuf'ilu, dari aro yuri. Aro yuri sendiri berasal dari ar'a yur'i, asalnya ar'a yur'i, af'ala yuf'ilu, ar'a yur'i. Ar'a itu ada alif situ, ar'a yur'i, ada iya yur'i. Nama seperti kalau fi'il yang lain apa, kita fi'il nakis yang lain, atwa yutwi, atwa yutwi, atwa yutwi. Nah, ar'a yur'i itu asalnya, kemudian berubah menjadi aro yuri. Kenapa? Karena terjadi pembuangan hamzah li takhfif, untuk takhfif, meringankan bacaan. Sebagaimana pada fi'il sulasi, itu kan fi'ilnya fi'il sulasi mujarad, sulasi masjid satu huruf ya, af'ala yuf'ilu. Demikian juga pada fi'il sulasi yang mujaradnya terjadi pembuangan hamzah juga. Nah, yaitu pada ra, daripada ro'a yaro, ro'a yaro, ro'a yaro, asalnya ro'a ya yar a, ro'a ya yar a, asalnya berubah menjadi ro'a yaro. Nah, kalau waktunya luas bisa dijelaskan di papan tulis, namun ini waktu gak mencukupi dan kita usahakan hari malam ini selesai pelajaran 28, sehingga penjelasan kedua untuk fi'il arini atau aro yuri insyaallah di kitab yang lain, insyaallah di kitab sorok mumti insyaallah. Nah, Yaqulul mudaris, mudaris berkata liku li talibin, kepada semua siswa, minat tulab, dari para siswa, ya fulanu, wahai fulan, arini, tunjukkanlah kepadaku kada, dengan menyebut kitabaka, sa'ataka, lisanaka. Nah, jadi mudaris berkata, ya Abah Salma misalkan, arini, kolamaka. Nah, hada kolami. Nah, itu. Ana bilang misalkan, ya Abah Salma, arini, kolamaka. Hada kolami. Oh, nah, aksan tu. Ini pen aku. Hari ini kolam maka tunjukkan. Ini pinjam kartu bukan ya. Kalau pinjam mana berarti betul ada kolam maka. Nah, al kalimatul jadidatu. Al kalimatul jadidatu. Kosa kata baru. Kosa kata baru. Al asya'u. Al asya'u. Nah, makan malam. Makan malam. Kalau isya, waktu isya. Al-yaminu. Al-yaminu. Kanan. Kanan. Untuk mudakar, kalau mu'anasnya, yumna. Al-yasaru. Apa? Kiri. Apa mu'anasnya? Yusra. At-tahkiku. Penegasan, pernyataan. Tanawulun. Tanawulun. Nah, tanawulun mengambil. Masdar dia. Atau dengan kata perkara mengambil. Ilahun alihatun. Ilahun alihatun. Sesembahan. Sesembahan. Al-kumamatu. Al-kumamatu. Apa artinya? Sampah. Sampah. Kaumun. Kaumun. Kaum. Kaum. Al-laylu. Al-laylu. Artinya? Malam. An-naharu. An-naharu. Siang. At turabun. Turabun. Turabun tanah. Ahlun. Keluarga. Keluarga. Sahibun. Ashabun. Teman-teman. Enam teman. Hada yahdi. Hada yahdi. Enam artinya memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Mumazzaqun. Mumazzaqun. Mumazzaq. Yang sobek. Yang sobek. Sobek. Atau yang disobek-sobek. Tawa yatwi. Tawa yatwi. Artinya? Tawa. Bukan, bukan melipat. Kalau tawa yatufu tawa. Melipat. Melipat ya. Melipat enam. Ata yati. Ata yati. Ata yati. Artinya? Datang. Ya, datang. Datang. Tabi'a yatba'u. Tabi'a yatba'u. Artinya? Mengikuti. Enam. Mengikuti. Waqa'a yaqa'u. Waqa'a yaqa'u. Artinya? Artinya terjadi atau jatuh dan yang semisalnya. Nah, alhamdulillah selesai ya untuk pertemuan akan datang. Pelajaran 29, 30 dan 31 ada berapa soal? Ada berapa jadi? 29, 30, 31. 3 pelajaran lagi. 3 pelajaran lagi kalau selesai untuk 4 atau 5 kali pertemuan. Ya, berarti kita akan ketemu malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. 4 kali kan? Iya. Kalau sudah selesai dalam 4 kali, berarti pekan depannya ujian. Kalau ternyata enggak selesai, diselesaikannya malam Jumat pekan berikutnya. Tapi hari Ahadnya tetap ujian. Iya kan? Bisa kan? Kan kesempatan belajar. Apa libur dulu? Iya. Kesempatan. Saya sempatkan libur sepekan dulu. Ya, bisa kalau gitu. Artinya PSBB sampai tanggal 8 rencananya kan? Iya. Yeah. Jangan, berarti semoga nanti setelah tanggal 8 yeah. Sudah enggak ada PSBB terus ujian. Gitu ya. Jadi kurang lebih ini kita akan selesaikan dalam 4 atau 5 kali pertemuan atau ya jadi 6 maksimal mungkin ya. Kalau masing-masing setiap pelajaran 2 kali pertemuan mungkin 6 karena kelihatannya pelajaran yang akan datang sedikit-sedikit lembaran yang enggak banyak lembarannya sedikit-sedikit. Jadi bisa selesai semoga setiap kali satu pelajaran dua pertemuan. Kayak pelajaran 31 itu cuman sedikit banget 31. Sekali pertemuan bisa selesai. Dalam 31. Kalau pelajaran bisa juga dibuat dua pertemuan. Ya bisa. Maka kemungkinan kalau masing-masing 2 pertemuan berarti 6 atau 7 atau maksimal dari 8 2 pekan ya. Nah, kemudian setelah itu ujian. Insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, shalallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.